Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya selalu mengunjungi blog Antum dan banyak mendapatkan ilmu dari Ustaz. Jazakallah khairan. Saya mau tanya, di salah satu dinding Facebook, saya membaca bahwa kalau membaca Assalam yang memberi keselamatan, khasiatnya kalau kita membaca Ya Salam setiap hari sebanyak 136 kali, maka insya Allah penyakit yang kita derita dalam tubuh kita dapat sembuh. Al-Malik yang merajai dibaca 121 kali, ya, dan demikian seterusnya ya, ada khasiatnya katanya. Ya. Namun kita pun harus tetap rajin bekerja dan berusaha mencari rezeki. Tidak berarti hanya berdoa tanpa usaha. Apakah ada dalilnya mengamalkan Asmaul Husna? Iya. Taib. Di sini juga ini juga termasuk halal yang melanggar ya, dalam penggunaan Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Di antara keutamaannya man ahsaha dakhalal jannah. Di antara Asmaul Husna seluruhnya 99 di antaranya siapa yang menghafal dan seterusnya mengamalkannya akan masuk surga. Iya. Adapun penggunaannya untuk hal-hal yang seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali. Karenanya dia termasuk bid'ah dalam agama. Termasuk bid'ah dalam dalam agama. Iya. Kutip penjelasan Ustadz di Facebook saya untuk menyampaikan ke teman. Iya. Iya, tafadhol. Ala kulli hal, tapi biasanya ini butuh penjelasan ya. Harus dipaparkan asal ibadah itu bagaimana. Iya, ibadah itu bahwa ibadah itu harus ikhlas dengan mutabaah. Kemudian harus dibahas dari sisi apa namanya sebab. Bahwa sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni. Iya. Kemudian akan dibahas nanti mengenai hukum orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak memenuhi sebab syar'i dan kauni. Ya. Ini harus dijelaskan secara dari asalnya harus dijelaskan kalau mau dipahamkan teman-temannya. Cuman kalau kita mau jelaskan terlalu panjang pembahasannya. Ya, ala kulli hal ini sekedar penjelasan ringkas bahwa amalan seperti ini adalah amalan yang bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. Kalau penjelasan detailnya insya Allah nanti akan datang di pembahasan mengenai tamimah, mengenai jimat-jimat dalam pembahasan kitab tauhid. Apakah boleh memberikan gelar seperti ini kepada orang alim? Maha Guru Al-Alim Al-Allama Al-Fadil Al-Kamil Al-Qutub Bahrul Fahama Al-Musnid ila akhirih. Nah, ada di antara sifat-sifat ini ada yang sifatnya apa namanya tidak boleh disebatkan kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lafaz-lafaz kesyirikan di antara nama-nama ini ada yang merupakan kesyirikan. Iya. Ala kulli hal yang jelas termasuk gulu berlebih-lebihan dalam memuji seorang dan apa namanya ekstrim dalam memuji. Ya, karenanya amalan seperti ini dijauhi, ucapan-ucapan seperti ini ditinggalkan. Ya, dan mengantarkan kepada syirik asgor. Kalau sekedar lafadz ya terdapat lafadz kesyirikan di dalamnya. Iya. Merupakan apa? Syirik asgor. Iya. Adapun kalau dia meyakini apa-apa yang terdapat di dalamnya bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.